lama mengingkar janjimu suci berpadu. Sungguh suci cintamu itu. Memang Dinda tak janji palsu. Kalau begitu marilah Dindaku menyanyi bersuka suka memadu cinta kasih. Marilah berdoa memuja memuji agarlah kita hidup bahagia untuk selama. Cintamu itu.